diskusi ilmiah. Saya tanya jawab, kalau ada kasus seperti ini, itu bagaimana hukumnya? Kalau orang faham, dia bisa mencerna. Oh, maksudnya itu ini, karena guru kita itu nyampaikan seperti ini. Nanti terkadang, sebuah kalimat yang saya sampaikan, yang guru sampaikan, sampai kepada murid, itu muridnya itu pemahamannya bisa macam-macam pemahamannya itu. Pemahamannya bisa banyak. Pemahamannya banyak. Terkadang konsentrasi semua itu, muridnya itu konsentrasi semua. 10 orang misalkan belajar, fokus semua. Gurunya menyampaikan, itu saja pemahamannya beda-beda. Apalagi kalau ininya fokus, ininya tidur, ininya ngantuk, ininya main-main ketika dengar kajian. Nanti pulang kajian, wes, mungkin ada berapa penafsiran di situ. Macam-macam nanti dipahami. Nah sayangnya di kita itu, orang kalau menukilkan ucapan seseorang itu dengan pemahamannya dia gitu. Coba kalau kita perhatikan ya, kalau kita membaca hadis itu, semuanya lafaz. Telah mengabarkan kepada saya ini, si fulan mengatakan telah mengabarkan kepada saya ini, Rasulullah bersabda seperti ini, lafadznya dihafal mereka. Sehingga mereka itu menghafalnya lafadz, kalau menukilkan sesuatu, nanti tinggal kamu memahaminya apa lafadz itu. Kalau kita kan enggak, kita ngobrol sama si A, panjang lebar, si A itu ngomong ini, saya cerita sama si B itu si A itu ngomong kayak gini. Pertanyaan, ngomong kayak gini itu dari mana ini, apakah itu lafadznya dia si A, bukan. Karena kita enggak hafal-hafal, kita itu menyampaikan pemahaman kita akan ucapan si A. Si A itu saya fahami, dia itu ngomong seperti ini. Lah, tinggal pemahaman kamu itu benar enggak gitu? Pemahaman kamu itu benar enggak? Maka itu, tidak semua berita yang sampai kepada kita langsung kita telan mentah-mentah. Karena belum tentu benar, belum tentu yang difahami oleh si pendengar sama dengan yang diinginkan oleh si pengucap. Beda terkadang yang di antara yang diucapkan sama yang difahami itu beda kan. Nah, sehingga kita itu ketika sudah menghafal, kita itu sudah menyimpan ilmu, setelah itu kewajiban kita itu memahami. Tapi pemahaman itu ya setiap orang bertingkat-tingkat. Manusia itu bertingkat-tingkat dan itu yang paling susah. Ilmu yang paling susah itu pemahaman. Bukan hafalan. Bukan hafalan, hafalan itu anak kecil saja bisa. Anak-anak kecil itu bisa menghafal dan mereka canggih-canggih. Tapi pemahaman mereka tidak diakui. Karena pemahaman itu berat sekali. Ibaratnya gini deh, kayak kalau digambarkan ilmu itu, Rasulullah menggambarkan itu, ilmu itu kayak air hujan. Kemudian jatuh ke tanah. Lah, macam tanah itu macam-macam. Tanah itu bermacam-macam. Itu kayak diri kita. Ada orang yang modelnya dia itu kayak tanah yang subur. Apa tanah yang subur itu? Ketika turun air hujan, airnya bisa disimpan oleh tanah itu, setelah itu ditumbuhkan tumbuhan. Tumbuhannya bisa macam-macam nanti. Terkadang pohon durian saja, gara-gara kadar air yang turun beda, musimnya beda, rasanya bisa berbeda. Nah, itu namanya ditumbuhkan. Menyimpan air itu namanya hafalan atau tulisan, itu namanya menyimpan air. Menumbuhkan tumbuhan itu namanya pemahaman. Menumbuhkan tumbuhan itu namanya pemahaman. Pemahaman bisa beda-beda, tumbuhan bisa beda-beda warnanya. Ada yang modelnya tanah seperti itu, tanah modelnya subur, bisa menyimpan ilmu dan bisa menumbuhkan tumbuhan. Yang kedua, ada yang modelnya tanah itu padas. Padas itu karakternya apa? Kalau turun air hujan ditampung sehingga jadi banyak air hujan itu. Tapi dia tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Sehingga ada manfaatnya enggak? Ada. Air berkumpul banyak, orang bisa datang mengambil air untuk minum dia, untuk nyirami tumbuhan, untuk memberikan minum kepada binatang, manfaat. Cuma sayangnya tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Tidak bisa mengeluarkan buah, rumput-rumput, enggak bisa. Tapi bisa menyimpan air hujan yang turun. Siapa itu? Orang-orang yang punya hafalan tapi enggak punya pemahaman. Ya, seperti kita misalkan ya, kita baca Al-Fatihah, hafal. Al-Fatihah, kemudian surat-surat Al-Quran, beberapa surat hafal. Kalau ditanya, maksudnya apa? Maksudnya apa ya ini saat kita berkali-kali baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, itu maksudnya apa? Kamu baca itu faham enggak maksudnya yang diinginkan sama Allah Ta'ala? Enggak faham. Ah, berarti Anda itu kayak tanah itu tanah padas, batu-batuan yang ketika turun air hujan ditampung air itu, enggak lari airnya itu, tapi ditampung, cuma Anda itu tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Nanti ada juga yang modelnya tanah itu tanah pasir, turun air hujan airnya lari semua dan tidak bisa menumbuhkan. Nah itu karakter manusia seperti itu, karakter manusia itu seperti itu. Maka itu jadi tingkatan ilmu itu harus seperti ini. Kita kalau sudah punya hafalan belum cukup, hafalan itu baru awal kali kita belajar, kewajiban pertama. Misalkan gini, ada orang hafal 30 juz di pondok pesantren. Apakah kalau sudah 30 juz hafal mungkin, wah saya sudah khatam, saya sudah sampai di puncak ilmu? Tidak, dia baru masuk tangga pertama dalam ilmu. Hafalan itu tangga pertama. Jadi belum ada apa-apanya itu. Hafalan itu belum ada apa-apanya. Setelah kita itu menghafal, itu baru tangga pertama. Setelah itu kita ajak, kita pelajari perangkat untuk belajar apa yang kita pahami atau apa yang kita hafal. Kita ngafal Quran untuk memahami, sampai kita itu ke pemahaman. Pemahaman itu puncak, puncak ilmu itu namanya pemahaman. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Tidak bisa kita mengamalkan kalau kita enggak memahami. Untuk kita itu bisa memahami, maka harus ada tahapan yang panjang. Pertama kita hafal, yang kedua kita belajar perangkat untuk memahaminya. Contohnya bahasa Arab, karena Al-Quran itu kitabnya bahasa Arab, ya harus belajar bahasa Arab. Nanti harus belajar usul fikihnya, harus belajar kaidah tafsirnya, harus belajar mustalah hadisnya, harus belajar kitab-kitab ulama, kalam-kalam ahli tafsir, ucapannya seperti apa. Baru kita dudukkan. Setelah kita punya perangkat, maksudnya firman Allah ketika seperti, oh maksudnya ini. Nah, itu baru kita bisa memahami. Maksudnya seperti ini, setelah itu baru kita amalkan. Nah, jadi maksudnya itu, ada dua tingkatan kita dalam ilmu. Dalam kita belajar itu nanti ada dua tingkatan. Yang pertama, setiap kita mendapatkan ilmu, disimpan. Ilmu itu disimpan. Disimpan di mana? Bisa dihafal, atau bisa ditulis. Kalau zaman sekarang kan bisa disimpan di file, direkam. Itu kan alhamdulillah sekarang itu kan zaman canggih, sehingga semua kajian bisa direkam semua, dimasukkan YouTube dan yang lain, sehingga itu nanti ilmu akan ada terus, disimpan di sebuah gudang aman. Setelah disimpan ilmu itu, bukan hanya disimpan setelah itu selesai, bukan, setelah itu dikaji lagi, didudukkan, difahami maksudnya apa, ininya maksudnya gimana, ini maksudnya gimana, sampai kita faham, setelah itu baru kita amalkan. Nah itu kalau anak kecil anak itu kalau belum balig, kekuatan dia itu adalah hafalan. Jadi anak itu sumber ilmu itu kayak gudang itu terbuka lebar, kayak istilahnya itu ini gudang masih kosong. Bikin gudang baru dibikin, gudang baru dibikin masih kosong plong. Ah, tinggal kita masukkan sebanyak-banyaknya itu. Dimasukkan misalnya gudang obat, ya obat semua dimasukkan. Apotek baru bikin misalnya, dimasukkan obat-obat macam-macam. Jadi anak kecil itu baru selesai bangunan gudangnya itu baru selesai dibangun. Maka itu kenapa kok anak kecil itu lebih mudah menghafal daripada memahami? Memahami enggak mungkin dia. Anak kecil bukan waktunya untuk memahami. Anak kecil kita dulu waktu TPQ ya, kalau kita belajar ya, kita belajar Iqra sama guru kita itu. Kita ngebaca, suruh baca surat Ammayatasalun, disuruh nudungi. Bacanya benar, tudungannya kemana-mana itu. Karena kita dulu itu, ngafalnya itu dengan hafalan, bukan dengan pemahaman. Suruh baca itu terkadang kita gak bisa, tapi kita hafal. Anak kecil itu jago menghafal. Karena memang kelebihan anak kecil itu menghafal. Nah itu kalau ulama-ulama salaf kita, anak kecil mereka itu kewajibannya menghafal. Hafal, belum waktunya untuk memahami mereka. Nanti kalau sudah balik ke atas, waktunya mereka untuk memahami. Jadi kayak air turun, disimpan dulu sama tanah. Setelah disimpan, baru ditumbuhkan, tumbuh-tumbuhan. Nah, setelah anak itu sudah mulai balik, sudah mulai dewasa, baru setelah itu dia akan memahami. Dia itu akan memahami apa yang dia selama ini dihafal. Maka ketika sudah dewasa, seperti kita ya, misalkan kita belajar, kebanyakan kita itu kalau belajar bukan lewat hafalan, karena kita sudah tua. Kebanyakan kita itu belajarnya lewat pemahaman. Misalkan ya, saya kalau ngafal Quran ya, saya itu sebelum saya hafal, saya baca dulu saya artinya itu. Kalau kita gak bisa bahasa Arab ya, dibaca ceritanya, asik sekali ceritanya itu. Akhirnya kita faham cerita itu membuat kita itu mudah untuk menghafal. Berarti menunjukkan apa? Kita lebih kuat pemahamannya daripada hafalannya. Maka orang tua, kalau orang tua orang sudah balik ke atas, bukan waktunya mereka itu untuk menghafal. Bukan waktunya untuk menghafal. Banyak yang gagal kalau orang tua itu menghafal. Ibaratnya kayak gudang itu sudah penuh. Gudang ini sudah penuh, tinggal apa? Kewajiban kita itu didata satu persatu itu. Dipilih-pilih, dirapikan itu gudangnya itu. Sehingga kalau nanti kita mencari sesuatu, oh ini ada di rak sini, oh ini ada di rak sini. Jadi tinggal dirapikan saja itu. Apa yang sudah pernah kita dengar, kita baca, itu kita rapikan. Ini ketika kita sudah balik. Balik itu waktunya kita untuk merapikan apa yang tersimpan dalam memori kita. Sedangkan ketika masih kecil, waktunya dikumpulkan semua. Memori-memori itu semua, file-file itu masukkan semua. Nanti setelah itu baru dirapikan. Nah itu intinya kalau kita itu belajar, ada dua tahapan yang harus kita pahami. Kita yang pertama menghafal, menghafal juga susah, gak mudah. Kalau tidak mau menghafal, ya sudah disimpan dalam tulisan. Nah itu apa? Menghafal itu, kalau kata para ulama-ulama kita ya, bukan syarat menjadi ulama. Kenapa? Karena menghafal bisa diganti dengan tulisan. Misalkan gini, apakah syaratnya ulama kita itu, ulama itu harus hafal Quran 30 juz? Enggak harus. Kenapa enggak harus? Karena Al-Quran bisa disimpan dalam tulisan gitu. Sehingga bisa diganti, hafalan bisa diganti dengan tulisan. Sehingga ketika ada masalah, tinggal buka mushaf. Oh, mushafnya ada kan gitu. Kita mau cari ayat misalkan, apalagi sekarang aplikasi gampang. Tinggal kita itu tulis ayatnya yang kita hafal. Nomor berapa sih suratnya, nomor berapa, ayatnya nomor berapa. Tulis saja di aplikasi, muncul semua itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan hafalan itu bisa diganti. Hafalan itu bisa diganti dengan tulisan. Kenapa? Itu sama, antara hafalan dan tulisan itu sama. Dinamakan dengan bebet, kalau kita belajar hadis namanya bebet. Tapi yang tidak bisa diganti itu pemahaman. Pemahaman gak bisa diganti. Google tidak bisa mengganti pemahaman. Tapi Google bisa mengganti gudang ilmu. Sehingga kita itu punya gudang, kalau dulu itu ditulisan di buku, sekarang buku semuanya sudah diganti dengan HP-HP seperti ini. Bahkan sekarang itu ulama-ulama Saudi itu sekarang perpustakaan mereka diganti sekarang itu. Sampai sekarang kan banyak ulama-ulama Saudi itu kan menghibahkan buku-buku mereka itu kepada pesantren. Buku-buku yang masih manual itu kebanyakan dihibahkan di pondok pesantren. Kenapa? Karena sekarang sudah enggak pakai buku. Sekarang itu sudah enggak pakai buku, sekarang sudah pakainya aplikasi semua. PDF itu kalau kita buka Google ya, PDF kita mau mencari ribuan kitab, jutaan kitab ada semua di situ. Sehingga satu HP ini bisa membawa kalau buku itu mungkin satu rumah buku. Itu semuanya sudah direkam di sini semua. Lebih canggih sekarang itu. Kalau berkaitan dengan gudangnya ilmu, aplikasi media sosial lebih canggih daripada hafalan. Kita misalkan ditanya ayat misalkan, ada seorang ngomong misalkan ayat tertentu misalkan. Inni anastu nara. Saya melihat api, kata Nabi Musa. Ini surat apa ya? Daripada antum cari mushaf lama, enggak ketemu-ketemu kan itu. Ini surat mana? Kan? Kita yang hafal setiap ternyata bingung carinya itu. Tinggal buka aplikasi, tulis saja. Anastu. Tulis seperti ini, keluar semua nanti ayatnya. Sehingga apa? Canggih, aplikasi itu canggih. Google itu luar biasa dalam simpanan memori. Tetapi Google tidak bisa mengganti pemahaman. Tidak bisa. Misalkan, apakah bisa Google itu mengganti pemahaman? Tidak bisa. Pemahaman kita sendiri membaca, harus kita fahami, kita renungkan. Kemudian kita banyak mutolaah, banyak masalah. Baru kita, oh seperti ini ya rupanya ya. Baru tergambar kita ini. Di Google semua ilmu ada di situ, lengkap. Ilmu itu lengkap di situ. Cuma pemahamannya tidak ada. Pemahamannya tidak ada, maka itu yang tidak bisa diganti oleh Google itu adalah pemahaman. Pemahaman, cuma pemahaman itu enggak ada tolak ukurnya. Berbeda dengan hafalan. Hafalan Quran kan bisa diukur. Hafalan Quran bisa diukur, maka ada namanya lomba Al-Quran. Hafalan Quran kan mudah diukur. Tapi kalau pemahaman enggak bisa. Kita enggak bisa melihat pemahaman seseorang ini faham atau tidak itu enggak bisa, kecuali kalau kita sudah lama diskusi ilmiah. Dengan diskusi kita tahu, oh kamu itu belum faham ini. Tapi kalau secara letterlek, dohir, gak bisa kita itu mengukur pemahaman orang. Jadi pemahaman itu gak kelihatan. Tidak kelihatan, tapi itu inti, ilmu itu difahami, bukan dihafal. Kalau dihafal itu, gambarannya kayak Allah ketika mencela orang-orang para pendeta-pendeta itu, yang mereka itu punya banyak hafalan kitab sucinya, tapi mereka enggak faham dan enggak mengamalkan. Kamatsalil himar yahmilu asfara, gambarannya seperti keledai bawa di punggungnya banyak kitab, buku. Bukunya dibawa tapi enggak faham sama sekali, namanya keledai kan itu. Seperti burung bio misalkan, yang bisa menirukan ucapan orang tapi enggak faham dia kan itu. Sehingga pemahaman itu mahal, luar biasa berat pemahaman itu. Maka memahami itu enggak main-main. Maka itu fahami ya, ilmu itu intinya pemahaman, bukan hafalan. Hafalan itu hanya sarana untuk memahami, cuma bukan itu intinya. Nah itu kalau kita perhatikan di sini, intinya Imam Bukhari beliau menyebutkan tentang keutamaan memahami, memahami loh. Karena dengan pemahaman kita itu bisa mengamalkan. Kalau kita enggak faham kan kita enggak bisa mengamalkan itu. Bagaimana Anda mengamalkan sesuatu yang Anda enggak faham kan itu? Jadi modal kita mengamalkan itu harus memahami. Tetapi cara kita memahami biar benar itu ada banyak, seperti dihafal dulu, seperti nanti dipelajari dulu perangkat-perangkatnya. Misalkan gini, orang baca Quran ya. Antara orang yang bisa bahasa Arab dengan yang tidak bisa bahasa Arab, pemahamannya bisa beda. Misalkan saya, kodoh Allah bisa, alhamdulillah bisa bahasa Arab sedikit-sedikit lah. Saya ketika bicara masalah ayat Al-Quran, saya akan bongkar tafsirnya para ulama, ini maksudnya apa sih itu, ayat ini kan itu. Oh, saya mendapatkan ulama itu menjelaskan itu maksudnya seperti ini. Dengan orang yang baca Al-Quran lewat terjemahan, hambar rasanya kalau lewat terjemahan itu. Sehingga kayak kita makan itu gak ada garamnya, gak ada rasanya sama sekali kalau kita itu mempelajari Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Tanpa bahasa Arab itu gak bisa, rasanya hambar sekali. Maka nanti pemahamannya bisa beda-beda. Oleh itu, di sini Imam Bukhari ingin menyebutkan tentang pentingnya pemahaman. Faham apa yang Allah inginkan, faham apa yang Rasulullah inginkan dalam sabdanya, itu luar biasa, itu karunia. Dan itu nanti orang itu bisa beda-beda. Jadi kayak tanah itu ya walaupun subur, nanti bisa menumbuhkan tumbuhan itu bisa beda-beda. Walaupun sama-sama subur, tapi nanti bisa beda-beda. Tanah yang ini cocoknya untuk cabai, tanah yang ini walaupun subur semua itu cocoknya untuk kentang, tanah yang ini cocoknya untuk padi, tanah yang ini cocoknya macam-macam. Demikian juga pemahaman orang. Kan tumbuhan itu yang muncul itu kayak hasil dari pemahaman. Itu nanti bisa munculnya beda-beda. Yang kuat pemahamannya itu kayak Imam Syafi'i. Luar biasa Imam Syafi'i itu. Pemahamannya luar biasa. Sampai beliau itu ceritanya ya, Imam Syafi'i ini, beliau itu pernah bertamu di rumahnya muridnya, Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya. Dan sering diskusi ilmiah. Berdua itu sering diskusi. Dan itu memang ilmu itu terkadang harus didiskusikan. Saya pernah ada seorang murid menceritakan diskusinya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i berkaitan dengan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak? Imam Ahmad mengatakan kafir. Dibantah habis sama Imam Syafi'i. Sampai akhirnya Imam Syafi'i bisa mendiamkan Imam Ahmad. Imam Ahmad sampai diam, gak bisa ngomong di hadapan Imam Syafi'i. Sampai akhirnya Imam Ahmad rujuk. Sampai pendapatnya ganti Imam Ahmad gara-gara diskusi sama Imam Syafi'i. Nah itu karena apa? Ilmu itu harus diuji. Jangan sampai kita mengatakan saya itu yang paling benar, salafi yang paling benar itu saya gitu. Kalau cuma anggapan ya semua orang bisa itu. Saya yang paling benar, saya salafi sejati, semua orang bisa. Kamu berani diuji enggak? Berani diuji enggak pemahaman kamu itu benar? Diuji dengan cara apa? Ayo kita diskusi, duduk bareng diskusi ilmiah. Nanti akan ketahuan semua itu. Ya, kalau cuma anggapan saya itu yang paling benar, tapi diskusi enggak mau, ayo kita dudukkan dia enggak mau. Yang penting saya paling benar. Kalau seperti itu semua orang bisa ngomong seperti itu. Ya, semua orang bisa. Atau orang jalanan saja bisa ngomong saya yang paling benar kan itu. Kalau cuma mendakwakan saya paling benar itu semuanya bisa itu. Tapi enggak seperti itu, harus diuji. Berani enggak kamu itu menguji pendapat kamu itu? Dengan cara apa? Diskusikan, dudukkan. Antum bawa kitab, kita bawa kitab, diskusikan ilmiah. Sehingga nanti akan kebongkar semua itu. Pemahaman kamu itu sampai tingkatan di mana? Imam Ahmad saja sampai kalah. Imam Ahmad loh setingkat beliau, ketika beliau mengatakan kafir orang yang tidak sholat, akhirnya ditanya sama Imam Syafi'i, diskusi lama setelah itu ditanya, kalau seandainya kafir dan pengen bertobat, orang itu pengen bertobat, dia syahadat lagi enggak? Akhirnya Imam Ahmad diam dia. Kan Anda mengatakan kafir ini, orang yang tidak sholat kafir. Oh, kan dulu pertama dalilnya ini diskusi masalah dalil dulu. Setelah selesai ilzamat, namanya ilzam, konsekuensinya. Kalau dia itu tidak sholat, misalkan hari ini dia nggak sholat zuhur. Setelah itu dia pengen taubat, taubatnya syahadat nggak? Kalau syahadat lagi berarti murtad dia. Kalau nggak syahadat berarti belum kafir dia. Akhirnya diam Imam Ahmad, nggak bisa ngomong setelah itu. Kenapa? Karena kalau sudah ilzamat seperti ilzam itu melazimkan ucapan ini berarti melazimkan seperti ini. Akhirnya Imam Ahmad diam. Nah itu setelah itu Imam Ahmad kalau ditanya masalah orang yang tidak sholat, beliau lebih condong kepada pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pendapatnya kayak jumhur, yaitu tidak kafir. Walaupun awal-awal beliau pendapatnya kafir, tapi akhir-akhir nanti beliau condongnya kepada gurunya, pendapat Imam Syafi'i. Menunjukkan apa? Diskusi ilmiah itu penting. Diskusi ilmiah itu penting untuk menguji atau ketajaman pedang kita itu di mana tajamnya itu. Lah pernah suatu ketika ini masih cerita Imam Syafi'i ya. Beliau itu bertamu ke rumahnya Imam Ahmad. Disambut sama beliau, kemudian dikasih makan lah ini dijamu. Imam Syafi'i itu makannya banyak sekali. Setelah makan banyak, makan malamnya itu banyak, setelah itu beliau masuk kamar, yaitu kamar istirahat. Imam Syafi'i enggak keluar dari kamar kecuali subuh. Dan anehnya lagi, subuh keluar dari kamar enggak wudu salat subuh ini. Murid-murid Imam Ahmad bingung semua ini. Ini kok kayak gini gurunya, guru saya. Gurunya guru saya. Mereka kan belajar sama Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar sama Imam Syafi'i. Hanya kok ini Imam Syafi'i kok seperti ini? Akhirnya mereka memberanikan diri, murid-murid itu tanya sama Imam Ahmad. Imam Ahmad, kok guru Anda itu mengamalkan amal yang kita itu melihat kok enggak bagus gitu. Akhirnya ditanya, apa yang kalian maksudnya itu kalian kritisi apa? Kata mereka ada tiga. Yang pertama, Imam Syafi'i kok makannya banyak? Padahal kan ulama itu kan harus zuhud kan gitu. Yang kedua, kok Imam Syafi'i setelah makan langsung masuk kamar gitu. Itu atau mungkin kekenyangan, setelah itu ketiduran. Ini kan bukan seorang ulama seperti ini kan itu. Kemudian yang ketiga, keluar dari kamar enggak wudu salat subuhnya gitu. Lah kok salat subuh enggak wudu kan gitu. Akhirnya kata Imam Ahmad, ya udah nanti saya tanyakan kepada Imam Syafi'i alasannya apa. Itu dan itu penting, tanya kepada orangnya langsung itu penting, alasannya apa, mungkin dia punya alasan gitu. Kalau muridnya itu langsung difahami mentah-mentah disebarkan, jadi ya fitnah kan gitu, karena belum tentu yang difahami itu kan benar kan gitu. Cuma ditanyakan dulu. Akhirnya Imam Syafi'i ditanya sama Imam Ahmad, guruku Imam Syafi'i, murid-murid saya itu kayak ada sesuatu yang mereka ingin tanyakan, klarifikasi lah gitu. Kenapa kok Anda itu ketika makan banyak? Yang kedua, kenapa kok Anda itu ketika selesai makan langsung masuk kamar? Kemudian ketiga, kenapa Anda itu keluar kamar gak berwudu untuk sholat subuh? Coba ya, kalau seperti langsung diceritakan di luar, ya luar biasa nanti fitnahnya kan di mana-mana kan. Oh, Imam Syafi'i itu rakus akan dunia kan. Jadi omongan seperti itu kan. Imam Syafi'i itu sholat subuh gak berwudu, berarti dia itu ulama su' kan itu, ulama jahat gitu. Kan jadinya nanti fitnah kan itu. Akhirnya jelaskan sama Imam Syafi'i. Kenapa? Yang pertama, saya itu makannya banyak. Karena makanan orang soleh itu barokah. Dan saya, mata saya tidak melihat orang paling soleh kecuali engkau. Saya berpendapat makanan yang engkau berikan kepada saya itu makanan paling barokah. Barokah itu gak boleh disia-siakan. Barokah itu harus kita ambil semaksimal mungkin gitu. Sehingga apa? Saya makan semua makanan yang kamu siapkan. Kenapa? Saya tahu makanannya orang soleh itu barokah. Kamu tidak mungkin memasukkan makanan sesuatu yang haram. Dan itu barokah dari Allah Ta'ala. Saya makan semua itu. Karena saya ingin mendapatkan semua barokah Allah Ta'ala. Yang kedua, kenapa saya langsung masuk kamar? Kata beliau, saya tadi ketika makan, terbetik pikiran dalam pikiran saya sebuah hadis. Hadis pendek. Hadisnya itu pendek, yaitu hadis. Ada namanya Umair. Umair itu adiknya Anas. Masih kecil, Anas bin Malik. Dia itu punya burung yang biasa untuk bermain-main burungnya itu ya, kemana-mana dia itu cinta sekali sama burungnya dia itu. Tiba-tiba burungnya itu mati. Rasulullah itu sedih ketika melihat dia itu menangis. Akhirnya didatangi anak itu, diusap kepalanya, kemudian dihibur. Ma ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, yaitu dengan bahasa-bahasa kayak nasyid, kayak lagu. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Sampai akhirnya Aba Umair ini, yang anak kecil itu, tertawa dengan Rasulullah itu menghibur dia itu. Kata Imam Syafi'i, saya ketika makan terpikirkan hadis itu. Akhirnya apa? Saya tidak mungkin terluput, maksudnya tidak akan saya luputkan petikan pikiran saya, maksudnya itu terpetik dalam pikiran saya, kecuali harus saya bongkar faedahnya. Karena kalau saya luputkan, saya enggak segera saya bongkar faedahnya, nanti saya belum tentu terbetik lagi hari itu. Maka saya makan cepat, langsung saya pingin ke kamar, saya pingin fokus untuk meneliti faedahnya. Saya dari isya setelah makan sampai subuh saya nggak tidur. Saya merungkan hadis ini, apa saja faedah dari hadis ini, kata beliau, dan saya bisa mengambil 1000 faedah. 1000 faedah dari hadis pendek, itu namanya pemahaman gitu. Saya bisa mendapatkan 1000 faedah. Pas 1000 faedah yang terakhir, azan subuh. Akhirnya saya keluar dan saya belum tidur, saya tidak buat kalbu untuk saya itu. Akhirnya apa? Ketika dijelaskan, nampong semua. Oh, seperti itu ya itu. Sehingga apa? Sehingga pemahaman kita itu terkadang yang kita lihat itu keliru apa yang kita fahami. Kita mendengar ucapan orang, kita melihat perbuatan orang, kita fahami dengan pemahaman kita itu terkadang keliru. Supaya tidak keliru itu bagaimana? Kita tanya langsung kepada orangnya, kenapa kamu seperti itu? Ya? Mungkin dia punya alasan, kalau kita mendengar alasannya, Masya Allah luar biasa rupanya kamu kan itu. Baru kita tahu, maka itu pemahaman itu luar biasa. Dan itu kata para ulama, fadlullahi yu'tihi man yasha, karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, itu pemahaman. Maka misalkan kita dikasih satu hadis tadi misalkan, coba antum bongkar faedahnya. Faedahnya dalam hadis itu berapa? Apa saja faedahnya? Nanti pemahaman orang bisa beda-beda. Ada yang cuma bisa membongkar 1 faedah, ada yang 5 faedah, ada yang 10 faedah. Kalau Imam Syafi'i sampai 1000 faedah, itu kan pemahaman orang itu berbeda-beda. Nah itu intinya pemahaman itu luar biasa. Kalau kita diberikan karunia pemahaman, berarti itu karunia dari Allah Ta'ala. Kalau kita membaca hadis yang pertama yang tadi kita sebutkan, Rasulullah itu menyebutkan ada 3. Ada 3 masalah yang beliau sebutkan dan semuanya penting. Ada 3 pembahasan yang beliau sampaikan. Yang pertama Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi orang itu akan diberikan pemahaman terhadap agama. Ini yang menyebabkan kenapa alasan Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab ini. Kenapa? Karena poin yang pertama itu yang beliau maksudkan. Setelah itu yang kedua, wa innama ana qasim. Saya itu hanya membagi. Wallahu yu'ti, Allah yang memberi. Itu kalau saya itu ngasih ini fulan tak kasih sekian, masalah ghanimah ini sekian, saya itu tugasnya hanya membagi saja. Siapa yang menetapkan? Allah yang menetapkan, Allah yang ngasih, bukan saya. Ini nanti pembahasannya berkaitan dengan masalah harta. Sehingga nanti Imam Muslim, kalau Imam Muslim memasukkan hadis ini bukan dalam bab ilmu. Beliau memasukkan hadis ini dalam bab pembagian zakat dan ghanimah. Pembagian zakat dan ghanimah itu nanti kalau Imam Muslim memasukkan di situ. Kemudian masalah yang ketiga, Rasulullah mengatakan masalah yang ketiga, walan tazala hadhir ummatu qa'imatan ala amrillah, akan senantiasa ada satu golongan ini yang dari umatku itu tegak di atas kebenaran dari Allah Ta'ala. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan memadrotkan mereka orang-orang yang berbeda dengan mereka sampai datang perintah Allah Ta'ala. Ini nanti pembahasan yang ketiga. Ini kalau Imam Bukhari juga nanti akan menyebutkan hadis ini. Ini hadis nanti akan diulang-ulang sama Imam Bukhari, tapi dalam bab yang lain. Beliau nanti memasukkan hadis ini juga dalam asratu sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Karena di antara tanda hari kiamat itu nanti akan ada satu golongan yang tegar di atas kebenaran, dan dia tidak akan gentar dengan cacian orang yang mencaci, dengan hujatan orang-orang yang menghujat. Dia akan tegak terus di atas kebenaran sampai datanglah perintah Allah Ta'ala, yaitu angin yang bertiup dari Syam mencabut nyawa mereka. Berarti di situ ada 3 pembahasan, dan pembahasannya semua penting semua. Yang pertama tentang keutamaan pemahaman, dan pemahaman kalau kita fahami ya berarti man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, dia akan difahamkan di dalam urusan agama. Menunjukkan apa? Pemahaman itu nanti bisa muncul dari 2. Yang pertama dinamakan dengan fahmul fitri. Pemahaman yang itu hibah dari Allah Ta'ala. Allah memberikan kita langsung, kita itu faham, cepat faham kita ini. Sehingga kalau kita belajar itu, kita itu cepat sekali gantuklah dengan apa yang disampaikan sama guru kita itu, cepat kita itu faham. Orang yang dia itu cepat menangkap apa yang disampaikan sama guru, maka dia itu perlu bersyukur. Berarti dia itu diberikan hadiah sama Allah Ta'ala. Karena ada orang seperti itu, ada orang yang seperti itu, ada orang yang cepat fahaman, ada yang susah memahami, kecuali sudah belajar berkali-kali baru faham. Kan kita seperti itulah. Contohnya misalkan ya, kita dulu ketika sekolah ya, kok kita itu ya, misalkan saya sendiri ya, kalau saya itu pelajaran yang paling saya suka itu matematika saya itu. Enggak tahu kalau saya belajar matematika itu cepat nyantel gitu. Kaidah-kaidahnya itu, rumus-rumusnya itu tek-tek-tek bisa itu. Sampai saking senengnya itu kalau matematika saya itu, sama saya itu sama guru matematika itu akrab saya itu. Seneng diskusi masalah matematika itu seneng saya itu, seneng sekali. Sampai terkadang bisa jawab pertanyaan guru dengan cara kita sendiri. Yang penting jawabannya benar. Matematika tapi kita punya rumus sendiri, kita bikin sendiri bisa. Lagi senengnya saya itu. Tapi kalau bahasa Inggris, nyerah saya itu. Kalau bahasa Inggris saya semaput kita itu. Lihat gurunya saja kayak memutah-mutah istilahnya itu. Pelajaran yang paling saya benci dari dulu itu bahasa Inggris. Enggak seneng saya itu. Makanya dari sekarang enggak bisa-bisa saya itu. Belajar bahasa Inggris sampai privat, saya pernah privat itu. Enggak ada yang nyantel gitu. Susah nyantelnya apa maksudnya itu. Kok harus kayak gini itu aduh mumet gitu. Tulisannya kayak gini kok bisa bacanya seperti itu. Gimana sih ini? Jadi dari awal enggak seneng sama sekali, hatinya itu enggak ada ketertarikan sama sekali ya. Nah, itu namanya hadiah. Itu namanya hadiah. Semua kita lah mesti kita merasakan gitu. Ada pelajaran yang paling kita senengi, ada yang tidak gitu. Nah, kok bisa kita itu seneng, munculnya seneng sama pelajaran ini gitu. Itu semuanya hadiah dari Allah Ta'ala. Ada orang yang dimudahkan untuk memahami, ada orang yang dimudahkan untuk menghafal, ada orang yang dimudahkan untuk belajarnya itu mawaris, warisan, ada orang yang dimudahkan untuk belajar fikih, ada orang yang dimudahkan untuk belajar akidah, itu bisa seperti itu. Tapi kalau kita ingin menjadi master semua, enggak mungkin. Pasti kita itu nanti ada yang dominan. Kita itu lebih dominan di hafalan atau di pemahaman, itu nanti orang itu akan merasakan. Saya, kalau dipaksa ya, saya bisa ngafal Quran, bisa. Ngafal bisa saya itu. Dipaksa, saya juga bisa memahami. Tapi kalau saya timbang-timbang antara hafalan dan pemahaman, saya lebih enjoy, lebih nikmat dengan pemahaman. Kalau sudah memahami, sudah gak kenal waktu. Tapi kalau selalu ngafal, mati-matian kita ini. Nah, berarti menunjukkan kita itu lebih kuatnya di pemahaman. Jadi kalau kita itu paham seperti ini, kita itu enak belajar itu. Sesuai dengan potensi kita dan kemampuan kita. Saya misalkan di Yaman ya. Di Yaman itu walaupun saya itu di pemahaman, tapi kan kita juga hafal Quran. Saya di sana juga hafal Sahih Bukhari Muslim dulu waktu di sana itu. Sahih Bukhari Muslim. Namanya Al-Jam'u Baina Shahihain. Kumpulan Bukhari Muslim. 4 jilid. Saya hafal. Ada 6 jilid. Tapi saya baru 4 jilid. 4 jilid itu yang mutafak alaih. Kemudian nanti yang Mufrad dan Bukhari, Mufrad Muslim ada. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari saja, Muslim tidak mengeluarkan. Ada juga hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, Imam Bukhari tidak ada. Nah, saya dulu pernah ikut daurah hafal 4 jilid. Bisa, hafal itu bisa, tapi saya lebih suka memahami. Kalau sudah di perpustakaan, menelaah sebuah masalah, itu sudah enggak kenal waktu lah kalau seperti itu. Nikmat, asik sekali gitu. Sehingga berarti saya lebih condong ke situ gitu loh. Lebih condong ke situ. Itu pun dari ilmu yang pemahaman itu banyak sekali. Kalau saya lebih enjoynya itu di akidah. Saya paling senang itu belajar akidah, belajar manhaj itu paling senang. Paling senang. Fikih itu ya bisa, tapi gak terlalu senang dengan fikih. Sehingga fikih itu walaupun saya itu belajar, cuma gak terlalu kuat pemahaman saya dalam masalah fikih itu. Gak, walaupun bisa. Tapi saya gak terlalu kuat. Tapi saya lebih kuatnya di akidah. Di akidah, manhaj itu lebih kuat. Kenapa? Karena lebih asik di situ. Saya juga enggak tahu itu kok saya itu senangnya di situ. Kalau teman-teman yang lain ada yang ke fikih, belajar fikih toh, enggak belajar yang lain. Ada juga teman-teman kita. Ada yang belajarnya Al-Qur'an saja itu, enggak belajar yang lain. Asik gitu loh dengan Al-Qur'an. Kalau saya enggak senang gitu maksudnya itu, saya senangnya yang di situ. Jadi nanti itu ada muncul itu semuanya karunia dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan berarti pemahaman itu munculnya di dua. Yang pertama Allah yang memberikan. Kemudian yang kedua dinamakan dengan muktasab. Muktasab itu karena kita itu berjuang. Misalkan kita belajar, saya misalkan belajar fikih misalnya, walaupun saya itu enggak enjoy dengan fikih, saya belajar lah, belajar satu kitab pertama belum connect, belajar lagi kedua belum connect lagi, belajar ketiga baru connect. Oh seperti ini maksudnya itu, baru paham saya ini. Gitu. Misalkan saya dulu belajar warisannya, saya belajar warisan itu kitab banyak sekali yang saya pelajari. Belajar pertama satu kitab selesai, sama guru itu saya ngeluh, saya ini maksudnya apa enggak paham saya ini. Kata syekhnya itu, wes kamu diem saja. Lanjutkan terus pelajaran. Kamu selesai pelajaran, dapat pemahaman cuma 5% sudah, alhamdulillah. Nanti diulang lagi. Ya wes akhirnya sabar. Pertama kali belajar itu enggak dapat apa-apa saya itu. O-nya saja enggak dapat itu. Apa yang dibahas guru ini? Pusing, bulat seperti ini pembahasan warisan itu. Karena itu ilmu baru di kita, di Indonesia enggak pernah kita pelajari itu. Akhirnya selesai satu kitab, ayo kita ulang lagi pelajaran. Baik itu kita di pondok, pondok kita yang di Desaku seperti itu. Belajar satu kitab baru dua kali. Sekali enggak boleh. Karena kalau sekali itu baru dapat O-nya. Tapi kalau diulang lagi dari awal sampai akhir lagi, baru enggak dia, oh iya iya, paham, paham. Masa itu seperti ini, paham. Akhirnya ketika belajar kitab yang diulang lagi kedua, baru, oh iya iya iya iya, iya. Baru paham, konek ini. Nanti diulang sampai ketiga, sudah paham di situ semua. Nanti setelah itu masuk kitab-kitab berikutnya mudah. Maka itu kita ada yang pemahamannya itu muncul karena hadiah dari Allah Ta'ala, ada juga pemahamannya itu muncul karena kita itu berjuang, berjuang. Nah di sini yang Allah bicarakan itu adalah karunia. Siapa yang Allah berikan, Allah kehendaki kebaikan bagi orang itu, Allah akan fahamkan, cepat difahamkan dalam urusan agama, cepat. Sehingga orang itu kalau masalah agama, ilmu agama cepat nyantel orang itu. Nah, itu berarti Allah kehendaki kebaikan. Ada orang yang kalau masalah agama cepat nyantel, kalau masalah dunia lambat. Ada orang yang kalau masalah dunia cepat nyantel, tapi kalau masalah agama lambat. Ada orang seperti itu. Misalkan kalau belajar kuliah, wush, top ini. Profesor dikejar, doktor, sampai doktor, profesor bisa. Belajar bahasa Arab mati-matian enggak faham-faham orang itu. Ada orang seperti itu ada. Ada, belum tentu yuk, doktor-doktor itu. Mereka belajar bahasa Arab bisa mereka itu. Karena itu karunia dari Allah Ta'ala. Jadi, pemahaman itu bisa muncul dari dua ini. Bisa karena karunia Allah Ta'ala, pemberian Allah Ta'ala. Yang kedua muncul karena kita itu berjuang. Kita sendiri yang mengusahakan untuk kita itu faham. Dan itu memang gak mudah. Butuh waktu lama. Kalaupun kita sudah faham, nanti terkadang lupa lagi pemahaman kita. Maka ilmu itu perlu diulang-ulang. Ilmu itu perlu diulang-ulang. Saya itu, ini cerita ya, kalau kita belajar di Yaman ya. Memang orang Arab itu ilmunya kuat, gak seperti orang Indonesia. Karakter jeleknya orang Indonesia itu ya. Karakter jelek, dan itu jelek sekali. Orang Indonesia itu pemahamannya kuat. Tapi karakter jeleknya orang Indonesia itu bosenan. Itu yang membuat orang Indonesia itu banyak ketinggalan. Padahal orang Indonesia itu punya potensi besar. Kalau saya lihat ketika saya di Yaman, saya ketemu dengan banyak negara. Termasuk Eropa, termasuk Afrika, termasuk di... Oh, saya lihat orang Indonesia itu luar biasa. Semangatnya untuk memahami sesuatu itu, orang Indonesia itu cepat. Tapi sayangnya, bosenan orang Indonesia itu. Untuk istiqomah dari awal sampai akhir itu, jarang orang Indonesia seperti itu. Jarang, bosenan. Belajar satu kitab, selesai, disuruh ngulang, bosen usah, cari yang lain lah. Gitu. Coba kita lihat ya, di Indonesia ya. Jadi itu kesalahan fatal lah semua itu. Walaupun ya itu kebaik, tapi fatal. Fatalnya kenapa? Karena ilmiahnya gak akan bertambah kalau semua. Gak bisa naik kelas itu gak bisa gitu loh. Coba kita lihat ya, di kajian-kajian kita, hampir ya, ya kita lah, gak tahu kita yang sudah ngaji. Gitu. Yang paling rame pasti kajian Tabligh Akbar. Mesti wis. Padahal kalau kita itu mengandalkan Tabligh Akbar, khatamnya kapan gitu? Gak pernah khatam kitab gitu, Tabligh Akbar kan itu, tematik kan itu. Tapi kalau membahasnya kitab runut sampai selesai, sabar bertahun-tahun, orang Indonesia mati-matian itu. Karena apa? Karakternya, jeleknya orang Indonesia itu bosenan. Dan kita itu gak mau sabar melalui tahapan-tahapan. Coba misalkan ya, kita itu kalau mau tahapan-tahapan ilmu kan kita berkembang. Orang Indonesia ngaji sudah 20 tahun, ya seperti itu terus itu, gak berubah sama sekali. Baca Qurannya masih berantakan, hafal Qurannya gak ada, baca bahasa Arabnya gak bisa. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena gak mau bertahap ilmunya itu. Pengennya langsung yang tinggi-tinggi kan, padahal gak faham juga yang tinggi-tinggi kan itu. Coba sih, dia masuk ke tingkatan awal, hafal Quran dulu. Misalkan kajiannya itu, kajian apa? Tahsin, tajwid. Bubar semua itu kajiannya kan. Jamaahnya kalau sudah dites, besok diuji, hilang semua orang Indonesia itu. Nanti kalau buka pelajaran bahasa Arab, yang datang ramai sekali. Penasaran tak orang Indonesia? Sukanya itu penasaran orang Indonesia itu. Setelah melihat, aduh susah ini pelajarannya itu. Bubar semua setelah itu kan itu. Sehingga apa? Enggak pernah naik kelas orang Indonesia itu. Jadi itu karakternya itu. Makanya itu orang Indonesia itu ilmiahnya lambat. Ilmiahnya itu sangat rendah. Ilmiah itu rendah. Makanya itu orang itu kalau bisa ngomong, pinter ceramah, walaupun dia itu enggak hafal hadis, dia itu enggak tahu apa-apa. Yang penting satu hadis ngomong ngalor ngidul, wes apa sajalah itu ceritakan. Seneng orang itu dengar-dengarkan gitu. Kenapa? Karena modalnya yang penting bisa ngomong. Dan itu kan karakter orang Indonesia seperti itu. Kalau ilmiah kita itu malas. Orang kalau di Saudi ya, di Saudi, di Yaman itu, kajian masyayikh itu ilmiah, bahasanya kitab-kitab gitu. Kitab ini selesai, kitab ini selesai, kitab ini selesai. Sehingga orang selesai kajian itu dapat satu kitab. Alhamdulillah selesai kitab ini, saya belajar sama masyayikh ini. Kitab ini selesai. Bahkan Syekh bin Bas itu Beliau itu pernah ngajar kitab Fathul Bari. Fathul Bari dibaca sama beliau. Di kajian beliau, Fathul Bari itu 12 jilid. Dan itu selesai. Sampai akhirnya direkam, rekamannya itu ada, kemudian ucapannya Syekh bin Baz itu tulis. Dijadikan sebagai buku Faidah Syekh bin Baz dalam Fathul Bari. Jadi pelajarannya sudah kitab-kitab panjang-panjang, tebal-tebal kitab-kitabnya itu. Sehingga ilmiahnya itu naik, kalau kita kan enggak. Kita itu kan enggak. Kalau semangatnya apa takbir akbar, apalagi yang datang saat kibar, gerutuk-gerutuk semua itu. Gerutuk setelah itu, hilang setelah itu. Nanti gerutuk lagi, hilang. Nah itu ilmiahnya enggak bertambah kalau seperti ini. Dan itu yang membuat orang Indonesia itu lemah secara ilmu. India itu walaupun mereka juga kayak kita, orang India itu kan orang asing. Bahasanya bukan bahasa Arab orang sana itu. Tapi orang India itu sabar. Mereka itu hebatnya di sabarnya, pelan-pelan belajarnya itu tahapan-tahapan-tahapan. Akhirnya banyak muncul ulama-ulama dari India. Banyak loh, India itu banyak melahirkan ulama-ulama kibar dari India. Indonesia enggak ada. Kecuali orang Indonesia yang pergi ke Timur Tengah, duduk di sana, di Saudi misalkan duduk di sana lama, nah jadi ulama. Tapi kalau dari Indonesia sendiri, enggak, padahal Indonesia itu kalau dilihat ya pondok pesantren terbesar itu ya di Indonesia. Sampai syekh kita itu kalau ke Indonesia itu kaget dia itu. Bus pondok pesantren muridnya sampai ribuan. Padahal bayar loh, mahal lah gitu. Di Timur Tengah itu pondok gratis muridnya enggak ada. Di kita itu pondok semua gratis. Enggak ada namanya pondok bayar di sana itu enggak ada, gratis semua. Di Indonesia pondok bayar mahal, muridnya ribuan. Kaget syekh itu, Masya Allah itu banyak sekali. Tapi ilmiahnya semuanya di bawah semua itu. Ilmiah itu lemah sekali ilmiahnya itu. Itu jadi masalah itu, problem. Walaupun secara semangatnya top orang Indonesia itu, kalau dibilang semangatnya luar biasa, pondok putri ribuan, geleng-geleng kepala itu saya itu lihat, Masya Allah itu ngisi kajian yang datang ribuan di Indonesia itu kan, wah luar biasa. Saya kita itu senang kalau dia ke Indonesia itu senang, karena datang banyak sekali. Cuma secara ilmiahnya rendah semua. Jadi orang Indonesia itu apa, semangatnya itu gerutukan, semangat, nanti setelah itu hilang, gerutuk lagi itu. Nah, itu problematika. Di kita itu problematikanya seperti itu, nggak bisa nambah tingkatan ilmiahnya itu, nggak bisa nambah. Ya sampai sini pembahasan kita. Akhirul da'wana. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.